إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس نستذكر فيه نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى، ونستذكر فيه أسباب الثبات عليها. اعلم يا عبد الله أنه ما من الله جل وعلا على عبد في الدنيا في نفسه بنعمة هي أعظم من أن يهديه إلى الصراط المستقيم. ولعظيم شرف هذه المنة وشدة حاجة العباد إليها وإلى تكميلها وإلى التثبيت عليها، علمنا ربنا تبارك وتعالى كيف نطلبها، علمنا جل وعلا صفة طلبها في كتابه، وأوجبها علينا، أوجب طلبها علينا في كل ركعة من صلواتنا، حتى كانت لا تصح الركعة، ليس الصلاة، بل لا تصح الركعة حتى يدعو العبد بقول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار نهجه إلى يوم الدين وبعد. Setelah Syekh Hafizullah membuka mukaddimah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyahadat dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan majlis kita ini adalah majlis di mana kita ingin kembali mengingat dan menyegarkan ingatan kita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentang sebab-sebab bisa kita istiqamah konsisten di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah oleh kita semua, tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hambanya di dunia ini yang lebih besar dari nikmat petunjuk, nikmat hidayah menuju as-siratul mustaqim. Bahkan saking mulianya dan agungnya nikmat petunjuk ini serta begitu besar kebutuhan umat dan manusia untuk tersempurnakannya petunjuk ini serta istiqamah di atasnya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita memperoleh dan meminta hidayah tersebut, nikmat hidayah ini. Bahkan Allah mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran, dalam sebuah surat yang sangat-sangat mulia, bahkan Allah wajibkan kita untuk membacanya dalam setiap rekaat dari sholat kita. Bahkan tidak sah satu rekaat pun dari sholat kita apabila tidak membaca ayat yang berbicara tentang hidayah tersebut. Bukan sholat yang tidak sah, bahkan satu rekaat saja tidak sah andaikan tidak dibaca ayat tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala: ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu ya Allah, berikanlah kami petunjuk atau tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Hadza du'aul 'adzim. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الدعاء أفضل الأدعية وأوجبها على العباد. أفضل الأدعية: اهدنا الصراط المستقيم. وأوجب الأدعية: اهدنا الصراط المستقيم. من أين استنبط ذلك رحمه الله؟ لأن الله أمرنا به في كل ركعة من صلواتنا في النافلة والفريضة. قال رحمه الله: فإنه، أي هذا الدعاء، يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرة. نسأل ربنا أن يهدينا الصراط المستقيم. ما الصراط المستقيم؟ يبينه الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: وحقيقته أي الصراط المستقيم شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، ولا طريق لهم إليه سواه، وهو إفراد الله بالعبودية وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة. وهذا تحقيق للشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويتلخص في أمرين: معرفة العلم النافع والعمل به، العلم النافع والعمل الصالح، هذا مقتضى سلوك الصراط المستقيم. ونحن نسأل ربنا أن يهدينا الصراط المستقيم. قال العلماء: إنما أمرنا أن ندعو ربنا أن يهدينا الصراط المستقيم، ولم تكن الآية اهدنا إلى الصراط المستقيم أو اهدنا في الصراط المستقيم، قال العلماء لتعم جميع ذلك. فنحن نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الصراط فنعرفه، نرى الحق حقا، نبصر الحق، نبصر الهدى، نبصر السنة، نبصر التوحيد، أن نرى طريق الحق، أن نعلم الحق. وهذا يتضمن أمرا آخر، وهو أن يهدينا في الصراط المستقيم، يهدينا إليه ثم يهدينا فيه بأن يبصرنا بتفاصيله، تفاصيل الحق، وأن يعيننا عليه، وأن يثبتنا عليه، وأن يتقبل منا ذلك، وأن يبقينا على هذا السبيل حتى نلقى ربنا تبارك وتعالى. فلذلك كانت الآية مفيدة للعموم: اهدنا الصراط المستقيم، أي للصراط وفي الصراط، اهدنا للصراط وفي تفاصيله، فتبصر كل ما يحبه الله عز وجل، وتبصر الطريق الذي والصفة التي توصلك إلى هذا المراد الذي يريده الله عز وجل، وتتبين ما يخالف ذلك من السبل التي حذرنا ربنا منها، فقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Doa yang mulia ini, yaitu doa meminta agar kita ditunjuki as-siratul mustaqim, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa hadha ad-du'a, ya, doa ini merupakan semulia-mulia doa yang dimana Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hambanya untuk berdoa dengan doa ini, karena doa ini mengumpulkan bagi seorang hamba kemaslahatan baik di dunia, di dalam agama, dan juga di akhirat. Adapun yang masuk dengan as-siratul mustaqim, maka ini telah dijelaskan pula oleh al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa hakikat daripada siratul mustaqim ada sesuatu yang satu, ya, yaitu tariqatullah alladhi nasabhu li'ibadihi, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan, yang Allah pancangkan untuk hamba-hambanya melalui lisan para rasul, yang dimana Allah jadikan jalan tersebut merupakan jalan yang akan menyampaikan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan bagi hamba selain jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan melalui lisan para rasulnya. Balit turuq kulluha masdudah. Bahkan semua jalan-jalan yang dianggap bisa sampai kepada Allah itu semua tertutup illa hada, kecuali jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah serta mentauhidkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ketaatan. Yang dua hal ini, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan mentauhidkan Rasul dalam ketaatan, ini semua merupakan konsekuensi atau kandungan daripada dua kalimat syahadat yang kita ucapkan, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan ini semua terkumpul dalam dua hal, yaitu ma'rifatul haq wal amali bihi, kita mengetahui kebenaran serta kita mengamalkan kebenaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, mengajarkan kepada kita untuk minta diberikan petunjuk menuju siratal mustaqim. Tidak menggunakan kata-kata fi as-sirat pada siratal mustaqim atau kepada ilah, tetapi menggunakan konteks yang umum, yaitu diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yang artinya kita diberikan petunjuk untuk kita bisa melihat kebenaran, sunnah, serta kita pun diberikan ila siratul mustaqim, fi siratul mustaqim, yakni perincian-perincian yang ada di dalamnya, sehingga tidak kepada secara global saja ataupun secara rinci, tapi perintahnya kepada umum sehingga mencakup itu semua. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kita untuk jangan sekali-kali keluar dari siratul mustaqim. Allah taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku, jalan yang lurus, fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi, dan ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan yang lurus yang satu ini, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, maka kalian akan terpecah belah. Innal hidayata للصراط المستقيم منحة ربانية لا يملكها سوى الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه المنة التي اختص الله بتصريفها وتقسيمها على من شاء، دعانا ربنا تبارك وتعالى إلى شكرها بالقلب واللسان والجوارح. يقول الله جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال أيضا جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ثم ماذا قال الله؟ فضلا من الله ونعمة، هذا فضل من الله جل وعلا. وقال أيضا جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هذه منة عظيمة، منة اختص الله بها من شاء، كما قال جل وعلا أيضا: والله يدعو إلى دار السلام. يدعو جميع العباد، جميع الخلائق مدعوون إلى دار السلام، لكن ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فليس كل من بلغته دعوة الله اهتدى وآمن، إنما هذا فضل يختص الله به من شاء، وهذا يستوجب على العباد أن يشكروا هذه المنة. وأول شكرها نسبتها إلى مزديها، إلى مزديها جل وعلا، إلى المنعم بها تبارك وتعالى، واستحضار ذلك واستشعار عظيم المنة التي امتن الله بها. يقول بعض السلف رحمه الله: لست أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أم أن هداني في الإسلام إلى السنة، فهاتان نعمتان عظيمتان لا تقل إحداهما عن الأخرى، أن يهدي الله عز وجل عبده إلى الإسلام. إن عظيما هدي الإسلام فيحفظه الله عز وجل من أن يخلد في النار. ثم منة أخرى عظيمة جدا كذلك، وهي أن يهديه في الإسلام إلى السنة، فيبصر السنة ويحذر طريق البدعة ويكون مع الذين أنعم الله عليهم، ويكون مع رفقاء نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما كانوا رفقاء سنته في الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. Sungguhnya hidayah ini, yaitu hidayah kepada siratul mustaqim, merupakan karunia ilahi yang sangat besar, yang tidak mampu dimiliki kecuali oleh Allah saja. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang yang engkau sukai, kepada orang yang engkau cintai saja. Walakinallaha yahdi may yasha. Namun Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang dimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, serta Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk mensyukuri nikmat tersebut, nikmat Shiratul Mustaqim ini, baik dengan al-qalbi wal lisan, dengan hati kita atau dengan lisan kita atau dengan amal perbuatan kita. Allah Ta'ala berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu kullu tamunnu 'alayya islamakum. Mereka iming-imingmu dengan keimanan mereka. Maka katakan kepada mereka, jangan kalian iming-imi saya dengan keimanan keislaman kalian, tetapi Allah lah yang telah memberikan karunia kepada kalian sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk kalian untuk beriman apabila kalian itu betul-betul orang-orang yang jujur. Allah juga berfirman, walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tapi sungguhnya Allah lah yang membuat kalian mencintai keimanan serta menghiasi keimanan itu dalam jiwa kalian, dan Allah pula yang telah membuat kalian benci terhadap kekufuran serta kefasikan dan perbuatan maksiat. Itu semua adalah orang-orang, merupakan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian Allah lanjutkan dengan mengatakan, fadlan minallahi wa ni'mah. Itu semua ya, cinta kita kepada keimanan dan bencinya kita kepada kekufuran merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita ingat bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Seandainya bukan karena karunia dari Allah dan rahmat dari Allah, maka tak seorang pun di antara kalian yang akan bisa suci jiwanya. Tetapi Allah lah yang membuat kalian bisa suci jiwanya. May yasha wallahu samian alim. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Seorang salaf pernah mengatakan, lastu adri, aku tidak tahu, tidak bisa memastikan mana nikmat yang lebih besar kepadaku yang diberikan Allah. Apakah nikmat ketika aku ditunjukkan kepada Islam, ataukah ketika aku berada dalam Islam kemudian ditunjukkan lagi kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nikmat yang pertama menyelamatkanku dari neraka. Kemudian nikmat yang kedua yaitu tunjukkan kepada sunnah menyelamatkanku dari kebid'ahan. Maka wajiblah pula untuk kita mensyukuri nikmat ini. Dan cara mensyukurinya yang pertama yaitu hendaklah kita mengembalikan, menisbatkan nikmat ini kepada pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, serta kita menghadirkan dalam hati kita akan nikmat yang besar ini, yaitu nikmat diberikan petunjuk kepada Siratul Mustaqim. هذا المطلب يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نكثر المداومة على طلبه، فقد كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل ربه أن يديم عليه هذه النعمة الهداية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه، اللهم اهدني ويسر الهدى لي، ومن دعائه أيضا، اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا. يحفظه بالإسلام أي يثبته على الإسلام والقيام بالأوامر التي أمر الله بها في الإسلام. ومن دعائه، بل من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وأيضا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فحتى المهتدي هو في اضطرار عظيم، بل في أشد الاضطرار، إلى أن لا يوكل إلى نفسه طرفة عين، ألا ترفع عنه هذه الهداية طرفة عين، مجرد إغماض العين وانتباهتها بعد ذلك، ألا يوكل إلى نفسه هذه اللحظة، لأنه وإن كان مهتديا وإن كان على الصراط المستقيم، فإنه إن رفعت عنه هداية الله ورفع عنه حفظ الله أو توفيق الله والعياذ بالله، لو رفع عنه ذلك لحظة كان من الضالين وكان من الزائغين، وربما خرج عن الإسلام والعياذ بالله. لذلك أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن دعاء الصالحين في كتابه أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Hidayah ini, hidayah kepada siratul mustaqim dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan hidayah yang sangat mulia, yang dimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa agar kita senantiasa ditetapkan di atasnya, untuk kita meminta untuk senantiasa kita bisa konsisten di atasnya. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di situ Rasul mengajarkan kepada kita untuk meminta hidayah tersebut, yaitu: Allahumma hdini wa yassir al-hudali, ya Allah berikanlah saya petunjuk dan mudahkan petunjuk itu untukku. Dan juga di antara doa beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu: Allahumma fadni bil islami qaima, ya Allah jagalah aku dengan Islam dalam kondisi berdiriku, dalam kondisi dudukku, dan dalam kondisi berbaringku. Ya ini agar kita diberikan konsisten atau diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan Islam dan perintah-perintah yang ada dalam Islam. Dan di antara yang banyak didoakan atau doa yang banyak disebutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu: ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang mengarahkan hati, arahkanlah hatiku untuk ketaatanmu. Dan doa juga: ya hayu ya qayyum birahmatika astaghith, wahai yang maha hidup, dengan rahmatmu aku meminta tolong untuk tidak diserahkan kepada diriku sendiri meskipun itu sekedar sekejap mata. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini mengajarkan kepada kita agar jangan sampai kita menyerahkan diri kita kepada diri kita, tetapi hendaklah kita meminta diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun itu sekedar sekejap mata. Karena apabila sekejap mata saja seorang diserahkan pada dirinya, kemudian pada waktu itu Allah mengangkat hidayah dari dirinya, maka itu adalah kondisi yang sangat rugi. Dia akan menjadi orang-orang yang sangat tersesat, bahkan bisa jadi dalam kondisi itu dia akan keluar daripada Islam, karena Allah serahkan dirinya, diri pribadinya kepada dirinya sendiri tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita tentang doa orang-orang saleh terdahulu dalam meminta petunjuk dan meminta keistiqomahan di atas petunjuk tersebut, yaitu dalam surat Imran Allah taala berfirman: Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, janganlah engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepada hati-hati kami ini. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan berikanlah kami karunia darimu serta rahmat kasih sayang, sungguhnya engkau adalah yang maha memberi. Lama kanatil qulubu كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وحذرنا صلى الله عليه وسلم من انتكاسة بعض الناس في آخر الزمان، ولما كنا في زمن اشتدت فيه الفتن كان حقيقا بالمسلم الذي يريد النجاة أن يتلمس أسباب الثبات على الصراط المستقيم، هداه الله إلى الصراط المستقيم، هو بحاجة إلى هداية من هدايات الصراط المستقيم، وهي أن يثبت على الصراط المستقيم وأن يأخذ بأسباب ثباته على الصراط المستقيم. وهذه الأسباب بيّنها ربنا تبارك وتعالى أحسن بيان في كتابه، وبيّنها نبيه صلى الله عليه وسلم أحسن بيان في سنته. فأول ذلك تعلم علم التوحيد والعمل به. علم التوحيد تعلما وعملا ونشرا، من أعظم أسباب تثبيت العباد على الصراط المستقيم، ومن أسباب حفظهم من الفتن، ومن السبل التي تخالف الصراط المستقيم. يقول الله جل وعلا عن إبليس أصل الفساد والإضلال، الأصل الذي يخرج من خرج عن الصراط المستقيم. قال الله عز وجل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. وقال جل وعلا في يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة المخلصين: امتلأ قلبه بالإخلاص، أي امتلأ قلبه بالتوحيد. هذا التوحيد يملأ القلوب بحب الله ومحبة الله والخوف من الله عز وجل وتعظيم الله وإجلال الله ومراقبة الله تبارك وتعالى في كل حال، يعمره بالتقوى فتنصلح حاله، ويملأ القلب بشكر الله، شكر استشعار عظيم حاجة العبد إلى شكر الله عز وجل، وعظيم تقصيره في شكر الله، لأنه علم عن الله جل وعلا وعن أسمائه وصفاته وجلاله وما ينبغي له، علم ما لا يعلمه كثير من الناس، فيجل الله عز وجل في قلبه ويعظم فيرى تقصيره ويرى ذنبه ويرى تفريطه ويرى عظيم منة الله عليه جل وعلا، فيلتجئ إلى الله عز وجل، يظل توابا أوابا رجاعا إلى الله عز وجل وجلا، ينقي قلبه من معاني العجب والكبر والرياء أيضا، لأنه عرف الله، عرف الله فلم يطلب حظا من حظوظ الدنيا على طاعة الله عز وجل، عرف الله وعرف ما يجب لله عز وجل فأخلص لله عز وجل. إذا استعان بالله عز وجل، وإذا تعبد كانت عبادته لله تبارك وتعالى، حقق قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، علم ما يجب لله عز وجل. فهذا التوحيد هو سر صلاح القلوب، السر الحقيقي لصلاح القلوب وتزكيتها وثباتها، امتلاء القلب من توحيد الله جل وعلا. فمن رأى من قلبه قسوة فعليه بتعلم التوحيد، رأى من قلبه اضطرابا فعليه بتعلم التوحيد. هذا التوحيد يصلح القلوب ويزكيها. والقلوب لا تزكو بشيء كزكاتها بالتوحيد، لأنه حق الله جل وعلا. ومن اشتغل بتعلم كمال الله وما يجب لله عز وجل، واشتغل بحق الله عز وجل، توحيد العبادة، تعلم أسماء الله ومعاني أسماء الله وصفات الله عز وجل، وامتلأ قلبه بالغيرة على هذا التوحيد، هل مثل هذا الرجل يحرم من بركات التوفيق وبركات الهداية؟ وقد جعل أكبر همه أن يحقق لله حقه على عباده الذي قال الله فيه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن أعظم الأعمال الصالحة التي يقربها العبد اليوم ليجدها يوم القيامة أن يتعلم التوحيد، وأن يعلم التوحيد، وأن يكون سببا في نشر التوحيد. فهذا عمل من أعظم الأعمال. وما قصة صاحب البطاقة بخافية عليكم؟ رجل أسرف على نفسه المعاصي لكنه قال لا إله إلا الله، قالها ليس كقول الناس، فثقلت في ميزانه فدخل الجنة، وطاشت السجلات وثقلت هذه البطاقة. نسأل الله عز وجل جعلنا من عباد الموحدين. Maka tatkala hati-hati hamba, atau kita mengetahui bahwa hati-hati hamba itu berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan kehendaknya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari berubahnya hati tersebut, terutama pada zaman-zaman fitnah seperti zaman kita ini. Maka sepantasnya lah kita untuk berusaha mengetahui akan sebab-sebab as-sabat, sebab-sebab untuk bisa istiqamah di atas petunjuk tersebut, terlebih pada zaman ini. Dan kita disuruh untuk mengikuti cara yang syar'i dalam minta kesabatan tersebut, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya, serta dijelaskan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Di antara sebab-sebab yang bisa membuat kita istiqamah di atas petunjuk adalah yang pertama, ta'allumu ilmi tauhid wal amal bih, yaitu dengan kita mempelajari tauhid, dengan kita mempelajari tauhid dan mengamalkan tauhid itu, serta kita senantiasa mengobati hati ini dengan makna-makna yang terkandung dalam tauhid tersebut. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan tentang iblis yang merupakan sumber segala keburukan. Allah berfirman tentang iblis, innahu laisa lahu sultanun, sungguhnya iblis itu tidak memiliki kekuatan apapun, kemampuan terhadap hamba-hamba yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hamba-hamba itu hanya kepada Allah mereka bertawakal. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Nabi Yusuf, wa kadzalika linasrifa anhu su, demikianlah kami memalingkan dari Yusuf keburukan serta kekejian, sungguhnya Yusuf itu termasuk dari hamba-hamba kami yang mukhlisin atau mukhlasin, yaitu orang-orang yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala penuhkan hati Nabi Yusuf dengan keikhlasan, dengan cahaya tauhid, dengan cahaya tauhid. Dan kita diperintahkan untuk mempelajari tauhid, dan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tauhid. Mengenal tauhid, mengenal akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal akan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kita dalam setiap kondisi kita. dan kita mengetahui akan nama-nama Allah yang mulia, keagungannya, maka kita akan bersyukur kepada Allah. Seketika kita akan menyadari bahwa kita ini memiliki banyak kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memahami tauhid, maka dalam hati kita Allah akan semakin agung. Ya. Di dalam hati kita, kita akan menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan tauhid itu pula Allah akan membersihkan hati kita dari sifat-sifat kibir, sombongan, karena kita memahami bahwa Allah lah yang berhak untuk sombong, karena ia mengetahui akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila ia meminta tolong, maka dia akan minta tolong hanya kepada Allah. Dan apabila ia beribadah, maka ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila itu terjadi, maka sungguh benar-benar hamba tersebut telah haqqaqa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, telah mewujudkan makna yang terkandung dalam firman Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Maka barang siapa yang mendapati dalam jiwanya kekerasan hati, ya, jiwa yang kasar, yang keras, maka hendaklah ia mempelajari tauhid, karena dengan mempelajari tauhid hatinya akan terperbaiki, bisa diperbaiki. Dan dengan mempelajari tauhid, hatinya akan bisa disucikan. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan mempelajari tauhid, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hak-hak Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka akankah orang seperti ini tercegah dari karunia Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Justru orang-orang inilah yang akan mendapatkan karunia, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak luput pula tentang hadis yang menceritakan kepada kita orang yang, atau kisah, yakni hadis kisatul bitaqah, orang yang diberikan kitabnya pada hari kiamat, di mana ia melihat dirinya hampir akan binasa, namun karena modal tauhid yang ia miliki, maka ia terselamatkan. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang bisa mewujudkan tauhid. Min a'zami asbab al-hidayah, min a'zami asbab al-thabat 'ala as-sirat al-mustaqim, al-istimsak bi wahyi Allah tabaraka wa taala. Hadha al-wahyi yaqulu Allah jalla wa ala fihi: fastamsik billadhi uhiya ilayk إنك على صراط مستقيم فلا ثبات على الصراط المستقيم إلا بالاستمساك بوحي الله جل وعلا. ووحي الله نوعان: الكتاب والسنة، كلاهما وحي من الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذا الصراط المستقيم لا يمكن أن يثبت العبد عليه مع حصول الاختلاف والافتراق إلا بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحذر من ضدها، وهو محدثات الأمور التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. فالاستمساك بسنة رسول الله يقتضي الحذر والمجانبة عن محدثات الأمور، فبهذا ينجو العبد، وبهذا يثبته الله تبارك وتعالى على الصراط المستقيم. ومن أسباب الثبات على الصراط المستقيم الإلحاح على الله بالدعاء، هذا الدعاء الذي هو أصل من أعظم أصول تحصيل الخيرات ودفع المضرات والشرور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أهمية الدعاء بالثبات وبالتجديد الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، لا يخلق يعني لا يبلى، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هؤلاء أناس في قلوبهم إيمان، هم مؤمنون، لكن مع الفتن ومع توالي الأيام ومع الغفلة يخلق هذا الإيمان، يبلى في قلوبهم، فكيف يتجدد؟ بسؤال الله تبارك وتعالى، سؤال الرب الكريم الذي هو مالك النفوس وقلوبها ومالك ما فيها وما تملك جل وعلا. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالدعاء بالهداية. قال لعلي رضي الله عنه: قل اللهم اهدني وسددني. وهذا صحابي من الخلفاء الراشدين، يأمره صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالهداية. فهذه الهداية مطلب عظيم من المطالب العظيمة التي يفرح المسلم إذا دعي له بها. فإذا قيل له هداك الله يفرح بهذا الدعاء، يقول آمين وإياك. بعض الناس يغضب من ذلك، يقول: وماذا فعلت حتى تدعو لي بالهداية؟ كل عبد بحاجة للهداية، وهذه الهداية معنى عظيم واسع وأهله فيه على مراتب عظيمة. لا يتصور العبد أبعاد هداية الله عز وجل وما يتفاضل العباد عند الله عز وجل وفي الجنة إلا بتفاوتهم في نصيبهم من معاني هداية الله تبارك وتعالى لهم. Dan di antara sebab-sebab yang bisa membuat kita mendapatkan istiqamah di atas siratul mustaqim, yaitu berpegang teguh dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang teguh dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbad bin Sariyah mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum, sungguhnya barang siapa yang akan hidup atau berumur panjang di antara kalian setelah saya nanti, maka ia akan menyaksikan perbedaan, perpecahan yang banyak sekali. Maka hendaklah kalian itu berpegang dengan sunnahku serta dengan sunnah hulafa'ur rasyidin al-mahdiin, para hulafa'ur rasyidin. Tamassaku biha, pegang erat sunnah tersebut. Addu 'alaiha bin nawajid, bahkan bila perlu gigit ia dengan gigi-gigi geraham kalian. Dan hati-hatilah kalian dari yang namanya muhdatsatil umur, perkara-perkara yang diada-adakan, perkara-perkara baru. Karena sungguhnya setiap perkara baru itu dalam agama merupakan kebid'ahan, dan kebid'ahan itu adalah sebuah kesesatan. Ini adalah cara kita untuk bisa mendapatkan keistiqomahan di atas petunjuk, yaitu pertama dengan kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua juga dengan itu, dengan kita hendaklah hati-hati dari hal-hal yang muhdatsat, yang diada-adakan. Kemudian di antara juga hal atau cara untuk kita bisa mendapatkan keistiqomahan di atas siratul mustaqim, yaitu al-ilha Allah, yaitu senantiasa minta atau merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini diberikan ketetapan hati di atas petunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menyinggung tentang keimanan. Beliau mengatakan, keimanan itu yakhluq, yaitu bisa usang. Fi jawfi ahadikum kama yakhluqut thawb. Keimanan yang ada dalam hati ini karena saking lamanya bisa usang sebagaimana usangnya pakaian yang lama. Maka oleh karena itu fas'alullah ayujajjidal imana fi qulubikum. Oleh karena itu hendaklah kalian senantiasa meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk memperbaharui, menyegarkan keimanan yang ada di dalam hati kita ini. Ya, di antara manusia ada yang dalam hatinya keimanan. Ya. Keimanan, namun dengan berjalannya waktu, dengan lamanya ia ya, jauh dari teman-teman yang baik mungkin, maka keimanan itu mulai kering, mulai usang seperti pakaian tadi. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para sahabat ya, untuk berdoa meminta petunjuk, meminta petunjuk dan ketetapan hati sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berwasiat kepadaku yaitu qul, katakan wahai Ali, Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah berikan kepadaku petunjuk dan luruskan aku. Berikan kepada petunjuk dan luruskan aku. Hidayah ini merupakan sebuah keinginan atau permintaan yang sangat mulia. Ya. Yang apabila seorang hamba mendapatkannya, seorang muslim mendapatkan petunjuk tersebut, maka ia merupakan, maka ia akan bahagia. Ya. Yaitu mendapatkan doa untuk agar ia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk. Namun kadang sebagian orang marah apabila didoakan kepadanya semoga engkau mendapatkan petunjuk. Sebenarnya tidak perlu marah karena kita semua membutuhkan petunjuk. Kita semua tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Dan tidaklah seorang itu memiliki kemuliaan dari yang lain pada hari kiamat nanti melainkan dengan petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa min wasa'il ath-thabati 'ala as-siratil mustaqim idamatu tilawati kitab Allah tabaraka wa ta'ala wa talabu tafahhumihi. Yaqulu Allah jalla wa 'ala fi hadha al-kitab inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. ووصفه ربنا تبارك وتعالى بأنه شفاء لما في الصدور وهدى. وأوصاف القرآن كثيرة كلها دالة على عظيم أثر هذا الكتاب على المتمسكين به. ومن الآيات التي تبين عظيم أثر هذه الآيات على المتمسكين بهذا القرآن قول الله جل وعلا وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه الآية جمعت عدة أسباب من أسباب الثبات وعدم الارتداد بعد الإيمان، ومنها تلاوة كتاب الله ووجود كتاب الله تبارك وتعالى فينا وعملنا به، وأيضا وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. فإذا توفي صلى الله عليه وسلم فإن سنته وسيرته تعلما ومدارسة وتطبيقا من أعظم أسباب الثبات على الإسلام وعلى الصراط المستقيم. ومن الأسباب، أسباب الثبات على الصراط المستقيم، الإكثار من طاعة الله عز وجل. يقول الله جل وعلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، الذين اهتدوا بالعمل الصالح يزيدهم الله هدى. فمن أسباب زيادة الاهتداء العمل الصالح والإكثار من العمل الصالح. لذلك أوصانا صلى الله عليه وسلم بقوله بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومن الأسباب أسباب الثبات على الصراط المستقيم حفظ حدود الله تبارك وتعالى واجتناب معصيته، فإن المتجرئ على معصية الله ولو كان من المهتدين قبل ذلك متوعد والعياذ بالله بأن يسلب هذا الاهتداء وأن يعاقب بسلب الهداية من قلبه. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا دعانا الله ورسوله إلى ما يحيينا بالكتاب والسنة. قال جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه إن لم تستجيبوا لله ولرسوله فأنتم متوعدون بأن يحال بين قلوبكم وبين الهدى وبين قلوبكم وبين الإيمان عقوبة على ترك الهدى بعد معرفته والوقوع في معصية الله والتجر على ذلك مع العلم بخطورة معاصي الله والجرأة على معاصي الله. وثم أسباب أخرى للثبات غير ما ذكرنا، كتجديد التوبة لله عز وجل في كل وقت، وتذكر الآخرة والموت، فإن تذكر الموت من أعظم أسباب الثبات. وعلم العبد بسرعة انقضاء الدنيا وزوالها وهوانها على الله عز وجل مما يثبته على الصراط المستقيم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا على الصراط المستقيم، وأن يمسكنا بالكتاب والسنة، وأن يتوفانا ووراضا عنا، وأن يختم لنا بأحب الأعمال إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Kemudian beliau melanjutkan, dan di antara cara-cara atau sebab-sebab seorang bisa mendapatkan keistiqomahan, kethabatan, kekonsistenan di atas siratul mustaqim adalah dengan cara senantiasa membaca Al-Quran, Kitabullah, serta berusaha untuk bisa memahami isi daripada Al-Quran tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada sesuatu yang paling baik, paling lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mensifati Al-Quran sebagai sebuah asyifa, sebagai obat. Obat terhadap apa-apa yang ada dalam jiwa, penyakit-penyakit yang ada dalam jiwa. Dan sebagaimana juga Allah berfirman dalam ayat lain, kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatu. Bagaimana kalian bisa menjadi kufur padahal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakan kepada kalian. Dalam ayat ini terdapat atau Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan beberapa sebab agar kita atau kita ini bisa mendapatkan keistiqomahan di atas petunjuk. Di antaranya itu adanya Kitabullah, Al-Qur'anul Karim yang ada pada kita. Kemudian adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka kita bisa mempelajari sunnah-sunnahnya, mempelajari hadis-hadisnya. Maka kita pun akan mendapatkan as-sabat, keistiqomahan di atas petunjuk tersebut. Kemudian di antara juga upaya untuk kita bisa mendapatkan as-sabat, keistiqomahan di atas petunjuk, yaitu al-ikthar minat ta'at, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan petunjuk terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya orang-orang yang mendapatkan petunjuk untuk beramal saleh. Dengan memperbanyak ketaatan yaitu amal saleh, maka Allah akan tambahkan petunjuk bagi kita, memberikan keistiqomahan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita dalam hadisnya, beliau bersabda, badiru bil amali, bersegeralah kalian untuk beramal, melaksanakan amal saleh, memperbanyak ketaatan sebelum datangnya fitnah yang datang seperti potongan-potongan malam yang gelap, di mana seorang laki-laki pada pagi harinya beriman namun pada sore harinya telah menjadi kafir, atau sebaliknya, pada sore harinya dia beriman namun pada pagi harinya ia menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, yang dimana manusia pada saat itu menjual agamanya hanya untuk nilai dunia yang sedikit. Kemudian diantara juga atau hal yang bisa membuat kita, menolong kita untuk bisa sabat istiqamah di atas petunjuk, yaitu dengan cara kita menjaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga perintah-perintah Allah serta menjauhi maksiat Allah, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya orang-orang yang lancang berani berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu terancam dengan dicabutnya petunjuk dalam diri mereka. Allah ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul, wahai orang-orang beriman, jawablah seruan Allah dan rasulnya apabila kalian diseru terhadap apa-apa yang merupakan sebab kehidupan kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang ada di antara seseorang dengan jiwanya, dengan hatinya. Artinya apabila seorang itu tidak menjawab seruan Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulullah SAW, maka bisa jadi ia akan terhalang dari mendapatkan petunjuk. Dirinya tidak akan mendapatkan petunjuk dalam hatinya. Maka oleh karena itu, hendaklah di antara atau sebab kita mendapatkan sabat ini adalah dengan cara kita bersegera menjawab panggilan atau menjaga batasan-batasan Allah, menjauhi maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terdapat juga beberapa sebab-sebab yang lain yang tidak kita sebutkan dalam hadarah ini yang bisa membuat kita untuk mendapatkan istiqamah di atas petunjuk. Ya, mungkin di antaranya adalah at-taubah, kata beliau. Ya, dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga akan membuat kita istiqamah di atas petunjuk ini. Juga di antaranya adalah tadakkurul maut, kita mengingat-ingat kematian, mengingat-ingat akan umur kita di dunia ini. Apabila kita mengingat tentang kehidupan dunia ini, tentang sebentarnya dunia ini, bahwa dia akan pergi bagaimanapun bentuknya, maka ini akan menjadikan kita atau bisa memberikan kepada kita support untuk kita bisa istiqamah di atas jalan yang lurus. Dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan keistiqamahan di atas petunjuk ini dan dijauhkan dari orang-orang yang disesatkan. Dan kita akhiri sampai di sini, kata beliau. Yang kita cukupkan sampai di sini, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin.